ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidaklah dikatakan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Iya. Jadi maksud dari bab ini adalah untuk menjelaskan larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Karena Allah tidak perlu untuk didoakan oleh makhluk. Iya. Jadi kalau didoakan assalamu ala Allah, assalam itu artinya keselamatan dan berlepas atau bersih dari segala kejelekan dan aib. Iya. Sama kalau didoakan kepada makhluk, kalau kita memberi salam assalamualaikum, untuk seorang muslim itu kan doa supaya dia diselamatkan dari segala apa? Segala kejelekan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Miliknya segala hal yang di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala darinya lah segala keselamatan. Dan dia sendiri Maha Selamat dari segala kekurangan dan segala aib. Karena itu mustahil kalau didoakan apa? Keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah adalah As-Salam dan As-Salam berasal darinya. As-Salam berasal darinya. Baik. Karena itu tidak dikatakan assalamu ala Allah. Maka ini sudut uraian penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Beliau ingin menjelaskan tentang tidak boleh mengatakan untuk Allah assalamu ala Allah. Iya. Baik. Akan datang di dalam hadis ya penjelasan larangan tentang hal tersebut. Ya. Jadi kaitannya dengan kitab tauhid jelas ya. Ini kewajiban mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala keperluan, segala hajat dan segala kekurangan. Dan wajib mensifatkan Allah dengan sifat kecukupan, kesempurnaan dan kekayaan. Nah, itulah tauhid. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis di dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau fi sahihi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. Dalam as-sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kami apabila berada di dalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna, kami berkata assalamu ala Allah min ibadi, semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. assalamu ala fulan, dan juga keselamatan untuk si fulan. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Maka Nabi bersabda, jangan kalian berucap assalamu ala Allah, karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Dialah assalam. Baik. Apa arti assalam? Assalam ini dari Asmaul Husna ya. Kalau digunakan untuk Allah, dia dari Asmaul Husna. Baik. Atau sebelum saya ke situ, sisi pendalilan penulis dari hadits ini ada dua ya. Yang pertama larangan di sini, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian berkata assalamu ala Allah. Ini menunjukkan larangan. Dan larangan litahrim, menunjukkan mana pengharaman. Dan yang kedua di akhir hadits, fa innallaha huwa salam. Dialah Allah yang maha assalam. Artinya dia maha memiliki kesempurnaan, segala salam dan keselamatan berasal dari dirinya. Maka tidak perlu didoakan untuk Allah hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini makna di dalam hadits ini. Baik, tadi saya katakan bahwa salam itu dari Asmaul Husna, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa arti assalam dari Asmaul Husna? Assalam punya dua makna. Ya. Assalam punya dua makna. Makna yang pertama, al-musallimu li'ibadih. Ya. Artinya assalam artinya dialah yang memberi keselamatan untuk hamba-hambanya. Dialah yang memberi keselamatan untuk hamba-hambanya. Jadi semua yang memperoleh keselamatan, terhindar dari kejelekan, terbebas dari aib, maka itu datangnya dari Allah. Iya, datangnya dari Allah. Itu sebenarnya ya dengan doa yang kita baca selepas sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Baik, jadi keselamatan datangnya dari Allah. Kemudian makna yang kedua, assalam artinya as-salim min kulli naqsin wa aib. Artinya yang maha selamat dari segala kekurangan dan aib. Yang maha selamat dari segala kekurangan dan aib. Iya. Baik. Itu makna assalam dari Asmaul Husna. Dari makna ini tampak ya bahwa tidak perlu dikatakan assalamu ala Allah, sebab keselamatan berasal semuanya dari siapa? Dari Allah. Kemudian Allah sendiri maha selamat, sempurna di dalam hal tersebut, tidak ada kekurangannya. Untuk makhluk itu yang perlu dikatakan assalamu alaikum, assalamu alaihi. Ya, makhluk yang perlu keselamatan. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi kandungan dari bab ini tegas ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya lah segala keselamatan. Ya, dia maha kaya. Karena itu harus disucikan dari segala kekurangan dan keperluan. Tidak boleh ada mengatakan bahwa Allah perlu kepada assalam. Karena itu tidak perlu diluahkan assalamu ala Allah. Nah, karena itu dari tauhid, kita tinggalkan ucapan assalamu ala Allah untuk mensucikan dan mengagungkan Allah dalam wujud mentahqiq tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini kandungan dari bab ini. Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang pertama, terdapat larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Dan yang kedua terdapat bahwa assalam itu adalah nama-nama, sebuah nama dari Asmaul Husna. Dan yang ketiga terdapat bagaimana harusnya memberi ta'lim, memberi pengajaran kepada orang-orang yang jahil. Nah, di sini Nabi ketika ada kekeliruan di tengah para sahabatnya, beliau mengajarinya. Kemudian yang keempat terdapat di dalam hadits penjelasan hukum disertai dengan illahnya. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Diterangkan illahnya. Fa'innallaha huwassalam. Itu penjelasan illah namanya. Penjelasan alasan. Kenapa dilarang. Iya. Baik. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada lima masail. Kata beliau, al-ula tafsiru assalam. Yang pertama adalah tafsir assalam. Ya. Sudah kita jelaskan ya tentang tafsirus salam. Hah? Apa tafsir assalam tadi? Ada dua. Yang pertama al-musallim li'ibadi, yang memberi keselamatan kepada hambanya. Yang kedua as-salim min naqsin wa aib. Baik. Yang kedua, annahu tahiyya, bahwa dia adalah tahiyya. Ya, kalau seorang berkata misalnya assalamu ala Allah, ya, atau assalamu ala fulan, itu tahiyya ya dihitungnya. Masuk di tahiyya. Baik. Dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, annaha la tasluhu lillah. Yang ketiga, penjelasan bahwa ucapan assalamu ala Allah ini tidak cocok untuk Allah. Tidak cocok untuk Allah. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian berucap assalamu ala Allah. Nah. Yang keempat, al-illatu fi dalika. Illah di dalam hal tersebut, alasan pelarangan ucapan itu. Apa illahnya? Lianna Allaha fa inna Allaha huwassalam, itu illahnya. Karena Allah adalah assalam. Dia tidak perlu untuk didoakan. Dia adalah assalam. Segala keselamatan darinya dan dia sendiri sempurna. Sempurna, maha selamat dari segala kekurangan dan aib. Jadi tidak perlu lagi didoakan. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan assalamu ala Allah, ini kan ada kesan bahwa Allah itu perlu dalam hal tersebut. Ini mengurangi sudut tauhid. Iya, luar biasa ya pembahasan tauhid ini. Jadi apa namanya, supaya orang kenal bagaimana memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa itu ketika diterangkan illa tersebut, itu banyak faedahnya ya. banyak faedahnya. Kenapa illah diterangkan? Banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama, supaya dikenal keagungan dan keindahan syariat. Dikenal keagungan dan keindahan syariat tersebut. Kemudian yang kedua, supaya hukum itu lebih dipahami. Dan yang ketiga, supaya bisa dikiaskan dengan hal yang lain. Jadi kalau ilahnya diketahui, maka hal yang lain bisa diikutkan di dalamnya. Iya. Jadi kalau mengetahui ilahnya, kenapa tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah? Alasannya karena Allah adalah Maha Assalam. Maka demikian pula di seluruh pembahasan tauhid, tidak boleh seorang itu berucap ucapan-ucapan atau hal-hal yang mengesankan kekurangan atau aib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, ta'limuhumut tahiyyah alladhi tasluhu lillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabat ucapan tahiyyah yang sesuai untuk Allah. Nah. Jadi tentang tahiyat yang diajarkan kan sudah diajarkan. Karena itu Ibnu Mas'ud meriwayatkannya. Ya. Di bacaan kita at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Nah, itu diajarkan. Jadi diajarkan sedemikian detailnya di dalam syariat agar supaya kita apa? Kita beradab sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan tentang masalah assalam. Kata beliau, assalam itu masdar dan dia dari lafaz doa mengandung insya dan ikhbar. Iya. Mengandung insya dan ikhbar. Kalau insya itu artinya permohonan, doa, ikhbar pengabaran. Dan ini tidak bertentangan ya di dalamnya. Karena seorang ketika membaca assalamualaikum, itu ada insya dan ada apa? Ada ikhbar. Iya. Dan dari nama assalam, itu ada ikhbar dan ada apa? Insya juga, tidak ada masalah. Baik.